Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat rahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Sama-sama kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnia-Nya, nikmat-nikmat-Nya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesihatan. Dan alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehinggalah kita mendapat husnul khatimah. Dan alhamdulillah pada malam ini seperti biasa kita teruskan pembahasan kitab fiqh sunnah, di mana pada pertemuan yang lepas telah kita membaca pendahuluan tentang kitab Asy-Syarikah, di mana telah kita jelaskan definisi syarikah daripada sudut bahasa, iaitu penggabungan ataupun percampuran al-khulqah, dan telah kita jelaskan daripada sudut syariat bahawa syarikat itu lebih khusus, iaitu gabungan antara dua orang di dalam sesuatu hak, sama ada daripada sudut hak milik ataupun hak at-tasarruf, jadi hak berwewenang di dalam sesuatu harta tersebut, yang ini sama ada dalam jual beli, yang ini dia berhak syarikat itu, anggota syarikat berhak untuk jual beli, untuk menghadiahkan, untuk menyewakan dan sebagainya. Jadi itu asal makna syarikat. Dan telah kita jelaskan juga bahawa terdapat beberapa jenis syarikat, dan yang dibahaskan di dalam masalah fiqah adalah berkenaan dengan syarikatul uqud, iaitu syarikat akad-akad transaksi, bukan yang dibahaskan dalam kitab-kitab fiqah syarikatul amlak, iaitu syarikat hak milik seperti syarikat harta, sama ada harta pusaka ataupun harta dua orang yang membeli untuk memakai. Jadi biasanya kita bahaskan adalah tentang syarikat transaksi, dan kebiasaannya dua atau lebih orang bergabung dalam satu syarikat untuk mengambil untung ataupun untuk meraih untung daripada barangan tersebut dengan jual beli, diperniagakan dan seumpamanya. Jadi itulah yang dibahaskan di dalam kitab-kitab fiqah. Adapun syarikatul amlak, ya ini tiba-tiba saja adik-beradik menjadi syarikat di dalam hak ataupun harta warisan bapanya yang baru meninggal. Jadi itu ditentukan oleh faraid, maka itu tidak dibahaskan dalam bab ini. Itu dibahaskan di dalam kitab al-faraid. Walaupun itu juga adalah syarikat. Dan kita bahaskan adalah seperti rumah ataupun tanah ataupun kebun, di mana harta-harta tersebut tidak boleh dibahagi-bahagikan. Rumah tak boleh dipotong-potong, kebun tak boleh dipotong-potong. Baik sepertiga, sepelapan, 2/3, 1/6 dan sebagainya, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Tetapi kalau ia berbentuk wang ringgit, memang boleh dibagi-bagikan. Baik, setelah dibagi-bagikan, tidak ada syarikat lagi, tetapi rumah. Maka bagaimana nak dibahagikan? Tetapi mereka akan bergabung hak milik. Dalam hal ini, teringat kita pembahasan diwasa ini berkenaan dengan faraid, khususnya tentang rumah HDB. Jadi suka saya menjelaskan tentang hal ini, walaupun mungkin ada yang sudah maklum bahawa hukum Allah SWT berkenaan dengan harta pusaka amat jelas, lebih jelas daripada terangnya matahari. Sebab Allah SWT tidak membiarkan Rasulnya menerangkan tentang hukum faraid, berapa bahagian anak lelaki, berapa bahagian anak perempuan, bahagian isteri, bahagian adik-beradik dan seumpama. Tetapi Allah SWT sendirilah yang telah menjelaskan sejelas-jelasnya hukum ahkam faraid dalam surah An-Nisa. Ayat-ayatnya amat banyak dan panjang, bermula dengan firman Allah SWT, yusikumullahu fi awlarikum, Allah mewasiatkan kamu di dalam harta pusaka anak-anak kamu. Kemudian Allah terangkan, lidzakari mithlu hadzil unsayyin, bagi lelaki dua bahagian lebih daripada bahagian perempuan dan seterusnya. Kemudian Allah SWT menerangkan aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyukum aqrabu lakum naf'an fariidhatan min Allah innallaha kana 'aliman hakima. Bapak-bapak kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengerti siapakah daripada mereka yang lebih dekat memberikan manfaat kepada kamu. Dan itulah fariidhah, kewajipan, ketentuan yang ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketahui sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala aliman, maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi dalam harta pusaka kita bahagikan mengikut bahagian yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dia dalam harta wang ringgit, telah kita jelaskan bahawa tidak perlu nak disyarikatkan, kita bagi-bagikan selesai. Kemudian kalau dalam harta yang tidak boleh bergerak, seperti rumah, kebun, tanah dan seumpamanya, maka yang ini mereka bersyarikat dalam bahagian masing-masing ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau bapaknya meninggal dunia, maka isterinya jika mempunyai anak, maka dia mendapat 1/8, 1/8 daripada harta suami. Dan anak-anaknya mendapat bahagian yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya anak-anak, memang anak-anak akan dapat lebih banyak daripada bahagian isteri. Satu perkara yang sebenarnya sesuai dengan maslahat manusia. Sebab apabila suami meninggal dunia, yang amat memerlukan harta tersebut adalah anak-anaknya berbanding dengan sang isteri. Sebab apa? Sebab wali mereka, kalau dia meninggalkan anak, anaknya akan jadi anak yatim. Tidak ada yang akan memberi nafkah kepada anak-anak tersebut. Kerana asal di dalam hukum Islam, asal dalam hukum Islam adalah nafkah itu adalah tanggungjawab lelaki, bukan tanggungjawab wanita. Wanita tidak wajib mencari nafkah asalnya. Semuanya ditanggung beres oleh pihak lelaki. Ketika dia sebagai anak, maka bapanya lah yang akan mencari nafkah untuknya. Bila dia seorang isteri, suaminya lah yang akan mencari nafkah untuknya. Dia tidak perlu ke rumah untuk mencari nafkah. Dan dia mempunyai fungsi-fungsinya yang sesuai dengan keadaannya. Baik. Jadi itu asalnya. Tidak boleh seseorang suami, seorang bapa memaksa anak perempuannya untuk mencari nafkah untuk mereka. Sebab itulah apabila berkahwin lelaki dengan perempuan, lelakilah yang wajib membayar mahar untuk isteri, bukan isteri bayar mahar untuk lelaki. Sebab itu Allah SWT berfirman dalam surah yang sama, al-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Orang-orang lelaki qawwamuna 'ala an-nisaa, menjadi pemimpin, menjadi qawwam, jadi ketua-ketua atas an-nisaa, wanita-wanita, yakni isteri-isteri. Kenapa? Bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'd, dengan apa yang Allah berikan daripada kelebihan, kemuliaan, keutamaan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan disebabkan apa yang mereka berikan daripada nafkah, daripada harta-harta mereka, yang menunjukkan bahawa antara sebabnya adalah keutamaan yang terdapat pada lelaki dari sudut sifat-sifat yang Allah SWT ciptakan lelaki dengan, yang tidak diciptakan wanita dengan sifat-sifat tersebut. Kita tahu fizikal orang lelaki dengan fizikal orang perempuan tak akan sama. Walaupun dalam 1,000,000 ataupun dalam 1,000,000 mungkin ada perempuan lebih kuat daripada lelaki. Ini kita cakap tentang satu bangsa. Mungkin dalam bangsa lain, orang bangsa lain mungkin wanitanya lebih kuat daripada lelaki bangsa kita. Contohnya, kerana badannya besar dan sebagainya. Tapi banding dengan lelakinya sendiri tentu tidak. Lelakinya mungkin lebih, biasanya lebih kuat. Dan begitu juga mempunyai sifat-sifat lain yang tidak terdapat pada wanita. Yang kalau kita nak bahaskan, tidak sempatlah kita nak bahaskan terlalu banyak sangat perbezaan antara lelaki dan perempuan. Tetapi Allah SWT telah sebutkan, walaisal dzakaru kal unta, dan tidaklah lelaki itu sama dengan wanita. Jadi Allah SWT telah membezakan lelaki dengan wanita, sebab itu hukum akam syariat berbeza-beza. Kemudian lagi satu adalah daripada sudut syariat, hukum Allah SWT yang ditentukan oleh Allah SWT adalah wajib bagi lelaki memberi nafkah pada orang perempuan. Jadi kalau bapa wajib beri nafkah pada semua anak-anaknya termasuk lelaki dan perempuan. Kemudian suami pada isteri. Kalau ada adik-beradik lelaki, wajib. Yang ini tidak ada lagi wali bagi adik perempuan atau kakaknya, siapa yang berikan nafkah adik-beradik lelaki, abang atau adik lelaki. Cuba lihat. Jadi dia ada ekstra tanggungjawab. Mungkin dia ada keluarga sendiri, tapi dia tetap wajib memberi nafkah pada ahli keluarga perempuan. Jadi dengan itu tersusun akan kedudukan-kedudukan anggota masyarakat. Jadi tidak ada yang tersisih dalam hukum syariat Islam sebenarnya. Tidak ada mungkin kita katakan habislah nanti bila suami meninggal, isteri itu akan ditinggalkan gitu oleh anak-anaknya. Tidak ada yang akan membelanya dan sebagainya. Jadi kita ini salah, sebab dalam hukum Islam wajib atas ahli keluarga je, yang lelaki, untuk menyokong ataupun membantu menanggung balu suami yang meninggal tadi. Jadi kalau mereka tak buat, bukan salah hukum Islam. Jangan kita tukar hukum Islam kerana salah manusia. Tetapi apa? Kita hukum orang yang mengabaikan tanggungjawab. Jadi kalau dalam mahkamah syariat, kita panggil anak-anak dia, kenapa kamu abaikan ibu kamu? Kenapa kamu letakkan dia di rumah orang tua contohnya? Kalau tidak mampu, maka ia akan dipulangkan kepada keluarganya sendiri. Kalau tidak mampu, semua anggota masyarakat Islam perlu membantunya, memberikan dia bantuan, sedekah. Negara boleh membantunya, bahkan wajib membantunya. Tak ada yang tersisih di dalam syariat Islam, dalam masyarakat Islam. Dan kita faham ini tidak ada sesuatu yang dinamakan syariat yang boleh berubah-ubah. Perkara ini tidak boleh berubah sampai hari kiamat. Tidak pernah kita dengar ada ulama mengatakan boleh berubah hukum faraid ini. Faridatan min Allah. Ini adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang-barang ataupun harta benda yang tetap ini tidak boleh yang tidak boleh dipisah-pisahkan ini dibagi-bagikan dengan cara menjualnya, kemudian dibagi-bagikan nilainya kepada ahli waris. Itulah hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tidak mahu menjualnya kerana sebab-sebab tertentu, susah dan sebagainya, jadi mereka boleh apa? Mereka boleh berbincang dan mereka boleh sampai kepada satu jalan di mana biarkanlah dahulu, misalnya sampai anak ni misalnya dah besar, dah kahwin, baru kita jual rumahnya, kita pindah ke tempat lain dan seterusnya. Itu boleh dibincang di kalangan ahli keluarga. Tapi jika tidak ada yang mau mengalah, maka kembalikanlah ia kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita berpindah kepada pembahasan kita, iaitu syarikatul uqud, syarikat transaksi. Saya jelaskan bahawa ada beberapa macam. Di dalam kitab menyebutkan 4 macam, iaitu yang pertama syarikatul ingan, yang kedua syarikat mufawadah, yang ketiga syarikat abdan, yang keempat syarikatul wujuh. Baik, kita sedang membahaskan syarikat yang pertama, iaitu syarikatul ingan. Ini adalah syarikat yang disepakati oleh ulama, iaitu persekutuan dalam urusan harta oleh dua orang, bahawa mereka akan memperdagangkan dengan keuntungan dibagi dua. Dalam syarikat ini tidak disyaratkan samanya jumlah modal, demikian juga wewenang dan keuntungan, iaitu kerja dan keuntungan. Jadi dua orang bergabung modal, yang penting mesti keluarkan modal. Jadi aku keluarkan 50 ribu, yang pihak B mengeluarkan 50,000, kita bersyarikat, kita beli barang, kita jual, kita sama-sama kerja. Kemudian sama-sama kalau untung sama-sama kita bagi, yakni sama ada separuh-separuh ataupun sepertiga, dua pertiga ataupun yang lain daripada itu, yakni daripada sudut percentage untungnya. Kalau rugi sama-sama rugi, tanggung rugi. Baik. Dan harta mereka ini telah menjadi harta yang satu. Jadi 50,000 ni dah jadi harta 100,000. Jadi dia bukan lagi milik A separuh, B separuh, walaupun tu asalnya, tapi jumlah 100,000 telah menjadi hak milik kedua-dua mereka. Di mana setiap daripada seorang ahli syarikat berhak untuk berbuat, yakni wewenang, maknanya dia boleh buat sesuatu pada harta tersebut sebagaimana dia boleh buat sesuatu pada hartanya sendiri. Dia boleh jual bila dia suka, dia boleh sewakan, dia boleh hadiahkan dan sebagainya. Walaupun hakikatnya bahagiannya hanya separuh, tetapi bila dia membuat sesuatu pada bahagian yang separuh lagi, dia seperti seorang wakil. Kerana seorang wakil berhak untuk menguruskan harta orang yang dia wakili. Jadi dia boleh juga jual beli, sewa menyewa harta bahagian orang yang lain, seperti itu adalah harta. Tapi bersyarat, hendaklah tindak tanduknya dalam harta ini sesuai dengan maslahat syarikat, untuk menguntungkan syarikat, bukan untuk merugikan syarikat. Kalau didapati bahawa dia buat sesuatu yang merugikan syarikat, maka dia akan dihukum. Baik. Dengan demikian dibolehkan, kata kita, salah satunya mengeluarkan modal lebih banyak dari yang lain. Tadi kita kasih contoh RM50,000, tapi boleh seorang tu keluar RM20,000, seorang keluar lagi RM50,000, tak ada masalah. Dan boleh pula salah satu pihak sebagai penanggungjawab, sedang yang lainnya tidak. Diperbolehkan dalam syarikat ini keuntungan sama, sebagaimana pula boleh berbeza sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Jika ternyata usaha mereka mengalami kerugian, maka persentagenya ditinjau dari persentage modal. Demikianlah penanggulangannya, iaitu keuntungannya. Jadi biasanya dibagi-bagikan untung melihat modal mereka. Yang modal lebih banyak akan dapat untung lagi banyak. Modal sikit dapat untung yang sedikit. Untung sama-sama untung, rugi sama-sama rugi. Buat kerja sama-sama. Di sini terdapat pembahasan yang tidak disebutkan dalam kitab ini. Biasanya ada di dalam kitab-kitab fiqh. Mereka mensyaratkan bahawa hendaklah modal itu berupa wang ringgit. Wang ringgit. Bahkan sebagian mereka mensyaratkan lebih daripada itu. Hendaklah currency wang ringgit tersebut sama currency-nya. Kalau pakai Singapore dollar, mesti pakai Singapore dollar. Jangan satu pakai Singapore dollar, satu pakai US dollar. Jangan satu pakai dollar Singapura, satu pakai ringgit. Kenapa? Kerana nanti akan datang kita perlu tukar duit. Dan kita cerita syarikat ni bukan satu projek, tapi mungkin sampai 20 tahun. Tentu sekali kadar tukaran wang asingnya akan berbeza. Jadi akan ada merugikan salah satu daripada dua pihak bila ada turun naiknya. Berbeza dengan zaman dahulu, mereka menggunakan emas dan perak. Dan zaman dahulu tidak ada turun naik. Satu dinar, yakni satu keping emas, bernilai 12 dirham, yakni 12 keping perak, itu tetap. Tapi zaman sekarang dah berbeza. Jadi kata ulama, tak boleh kita gunakan currency mata wang yang berbeza-beza. Jadi mesti pakai yang sama, nanti balik semua kira yang kira dengan mata wang yang sama. Dan satu lagi perkara yang disyaratkan oleh ulama, apakah boleh kita gunakan selain wang ringgit sebagai modal? Misalnya A mengatakan, aku masuk dalam syarikat ini dengan kereta-kereta ku. Misalnya dia ada apa? Dia ada memiliki kereta-kereta, dia penjual kereta, dia masuk dalam syarikat tu dengan kereta-kereta ni. dia tak kasih wang ringgit. Dan mungkin pihak B pakai wang ringgit ataupun pihak B menggunakan komoditi lain, barang lain. Mungkin dia kata dia pakai komputer misalnya. Jadi ini juga satu permasalahan. Jumhur ulama tidak membenarkan demikian. Walaupun boleh kita nilaikan kereta tersebut, kereta itu nilainya berapa? Mungkin sampai 300 ribu. Komputer mungkin 100 ribu. Jadi jumlah keseluruhan 400 ribu kan. Jadi mereka boleh jual beli. Kalau ikut sebahagian ulama mengatakan boleh, tapi jumhur mengatakan tidak boleh. Kenapa? Disebabkan apabila timbul permasalahan dalam syarikat, nak dibubarkan syarikat. Kita tahu kalau nak dibubarkan syarikat, mesti dipulangkan harta yang di dalam syarikat itu mengikut bahagian masing-masing. Siapa yang pada awal-awal syarikat ditubuhkan itu, dia meletakkan modal sekian banyak, dia perlu dapat sekian banyak bila dibubarkan. Taruhlah kita katakan kereta tadi, dia letakkan dua kereta sebagai modal. Nanti jual, dapat untung, balik pada syarikat kita bagi lagi. Balik pada syarikat kita bagi, kita rolling-rolling misalnya lah. Kalau dibubarkan, taruhlah lepas 2 tahun, kereta yang mungkin pada mula-mula mereka masuk syarikat itu berharga RM50,000. RM50,000 kali 2 dah RM100,000. 2 tahun kemudian mereka nak bubarkan syarikat. Harga kereta lepas 2 tahun lagi tinggi ke lagi rendah? Jawabnya lagi rendah. Mungkin rendah, dah dekat separuh. Mungkin dah ditinggal RM30,000. 30 kali 2 dah tinggal RM60,000. Jadi orang ini mula-mula dia masuk 2 kereta. Adakah kita nak kasih dia RM100,000 ataupun nak kasih dia RM60,000? Jadi ini tentu akan merugikan apa? Pihak yang kedua. Kawan dia kalau begitu juga dengan komputer. Lagi-lagi komputer turun harga lebih dahsyat lagi. Tiap-tiap bulan, hampir tiap-tiap bulan ada lagi spesifikasi komputer tu makin kuat, makin laju dan sebagainya. Dan yang lama tu makin murah. Ada kadang-kadang terus tak laku lagi. Jadi walaupun mula-mulanya RM100,000, lepas 2-3 tahun mungkin dah tinggal separuh daripada ini. Jadi bila dibubarkan nanti bagaimana nak kasih? Nak kasih RM100,000 yang awal ataupun nilainya yang sekarang? Sebab itu jumhur ulama tidak benarkan demikian. Nanti akan timbul kekecohan di dalam syarikat. Sebab itu mereka strict. Mereka kata mesti gunakan wang ringgit. Dengan wang ringgit awak beli barang lah, itu tak apa. Nanti bila habis cerita semua-semua, kalau nak bubarkan, dibagi-bagikan mengikut harta wang ringgit, bukan ikut barang. Jadi permasalahan ini memang amat amat rumit sebenarnya. Kerana kebanyakan yang kita buat pada zaman kita ini, kita gunakan juga komoditi. Ini syarikat dengan komoditi, dengan barang, bukan dengan wang ringgit. Namun Syekh Uthaymin rahimahullah dan sebagian ulama lain membolehkan seseorang itu bersyarikat tidak menggunakan wang ringgit dengan barangan misalnya. Hatta makanan pun boleh. Dia beri misalnya beras contohnya. Satu lagi kawan dia jual simen misalnya. Boleh. Sebahagian ulama membenarkannya. Tetapi mesti dinilai simennya tu berapa? 3-4 ribu. Okey, 3-4 ribu. Kemudian berasnya berapa hari ini? Kemudian bila dipasahkan ataupun dibubarkan syarikat, kita pulangkan mengikut awal-awal yang kita masuk syarikat tersebut. Namun tetap ada masalah sebagaimana telah kita terangkan. Kemudian dalam mengikut pendapat yang membolehkan kita menggunakan barangan sebagai modal, tidak disyaratkan kita jual barangan yang berbeza-beza itu di satu tempat. Takkan kita jual kereta dengan jual komputer dalam satu kedai. Tidak disyaratkan. Kereta dijual di mana? Di tempat kereta lah. Ada kapaknya, ada apa semuanya kan. Dan komputer dijual di tempatnya, aircon dan seterusnya. Tetapi nanti bila tamat tempoh penjualan misalnya, mungkin mereka letakkan setiap bulan, nanti ada untung. Kalau ada untung, Untung itu mesti dicampur semuanya. Untung kereta berapa? 3,000. Untung komputer berapa? 3,000. Kita cantumkan 6,000, jadi bagi 2. Tak boleh orang yang jual kereta, yang modal kereta tu dapat untung kereta, orang yang modal komputer dapat untung komputer. Tak boleh. Dia mesti campurkan. Kemudian mereka dapat dibagikan ikut percentage untung yang telah mereka sepakati. Walaupun tempat penjualannya berbeza-beza. Ini yang tepat dalam hal ini. Walaupun sebagian ulama syaratkan apa? Kita combinekan komoditi ini. Komputer dan kereta mesti satu tempat. Kalau kain baju dengan makanan mesti satu tempat. Jadi ini tak tepat lah, insyaAllah. Jadi mereka bekerja. Jadi syarikat Inan ni, dia punya kaedahnya atau bagaimana kita nak kenal adalah mesti ada modal yang jelas. Kemudian khilaf tentang modal apa tu, sama ada wang ringgit ataupun selain wang ringgit. Dan yang lagi satu adalah dua-duanya bekerja. Kedua-duanya mesti bekerja. Bekerja ni maknanya sama ada dia buat sendiri ataupun orang yang mewakilkan dia. Mungkin dia ada, kita katakan ada pekerja ataupun ada anak yang boleh buat kerja untuk dia, itu pun dibenarkan dalam Islam. Yang penting mesti ada kerja. Tidak boleh diserahkan pekerjaan itu kepada salah satu saja daripada ahli syarikat. Jadi itu syarikatul Inan. Dan telah kita jelaskan syarikat Inan ini disepakati oleh ulama dibolehkan sebab adil. Tidak ada masalah di situ. Kemudian kita ada syarikat jenis kedua, iaitu syarikat mufawadah. Syarikat mufawadah adalah bergabungnya dua atau lebih untuk melakukan kerja sama dalam suatu urusan. Dan ketentuan syarat-syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, modalnya mesti sama. Modal mesti sama. Kalau salah satu daripada partnernya memiliki lebih banyak modal, maka syarikat tidak sah. Jadi ini perbezaan antara syarikat mufawadah dan syarikatul inan. Yang kedua, mempunyai wewenang bertindak yang sama. Dua-dua mesti boleh bertindak dengan tindakan-tindakan yang sama, seolah-olah tu harta mereka sendiri. Dan maka tidak sah syarikat antara anak kecil dengan orang yang sudah baligh. Sebab anak kecil ada perkara-perkara yang tak boleh dilakukan, yang boleh dilakukan oleh orang yang sudah baligh. Jadi syarikat mesti sama-sama baligh lah. Yang ketiga, mempunyai agama yang sama. Syarikat mufawadah ni tidak sah antara seorang Muslim dengan orang yang bukan Islam. Adapun syarikat inan tadi boleh, orang Islam dengan bukan Islam pun boleh bersama-sama dalam satu syarikat. Kemudian yang keempat, bahawa masing-masing menjadi penjamin layaknya atas apa yang dia beli dan dia jual. Maknanya masing-masing jadi penjamin jika apa-apa yang berlaku. Jadi kalau barang rosak, dua-dua tanggung. Walaupun yang jual adalah kawannya, bukan dia. Berbeza dengan syarikatul inan tadi. Tidak semestinya partner dia menanggung kerosakan barang jika ia berlaku daripada kesilapan partner yang lagi satu. Tapi kalau syarikat mufawadah, dia mesti reda je. Mufawadah asalnya maknanya serah saja. Apa yang aku buat, kau boleh buat. Begitu juga sebaliknya. Itu antara ciri-cirinya syarat-syarat mufawadah. Baik, jika pada keseluruhan ini terdapat kesamaan, syarikat dinyatakan sah dan jadilah masing-masing menjadi wakil partnernya dan sebagai penjamin yang segala akad dan tindakannya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh partner lainnya. Untuk syarikat jenis ini, mazhab Hanafi dan Maliki membolehkannya. Jadi ada khilaf tentang dibolehkan syarikat mufawadah ataupun tidak. Jadi kalau kita nak ingatkan lagi, mufawadah maknanya semua mesti sama. Tetapi mazhab Syafi'i mengatakan tidak sah. Kerana jika syarikat ini tidak batil, maka tidak ada lagi yang batil dalam dunia ni. Dia kata syarikat ni batil. Sebab mana boleh sama semuanya? Kerja sama, penat lelahnya sama, lepas tu hartanya sama. Tak mungkin, kata. Mesti ada lebih kurang. Mesti akan ada lebih kurang. Jadi sebab itu tidak sah. Lebih-lebih lagi tercapainya kesamaan seperti dimintakan dalam persyaratan adalah suatu yang sulit mengingatkan adanya gharar dan ketidakjelasan. Jadi gharar itu maknanya tidak jelas. Baik, jadi ada khilaf di dalam kalangan ulama tentang syarikat mufawadah ini. Dan terdapat hadis yang digunakan oleh mazhab Syafi'i digunakan oleh mazhab Hanafi dan Maliki yang membolehkannya, iaitu bernegosiasilah kalian, yakni bermufawadahlah, kerana hal itu merupakan berkat yang terbesar. Dan satu hadis lagi, apabila kamu bermufawadah, yakni bernegosiasi, yakni serah menyerah, maka lakukanlah dengan baik. Tapi hadis-hadis ini sama sekali tidak sah. Jadi memang tidak ada hadis-hadis yang sahih berkenaan dengan bab syarikat ini secara khusus. Telah kita jelaskan pada pertemuan lepas. Jadi baliknya semua kepada asal syariat, bahawa asal dalam muamalat boleh hukum selagi tidak ada dalil yang melarang. Baik, kita teruskan. Sifat-sifat syarikat mufawadah ini menurut Imam Malik adalah bahawa tiap-tiap partner menegosiasikan, yani mufawadahkan, yani serahkan kepada temannya akan tindakannya, baik waktu adanya kehadiran partner ataupun tidak. Sehingga dengan demikian kebijaksanaan ada di tangan masing-masing. Jadi ini betul-betul kita macam family business lah. Masing-masing ada hak penuh terhadap syarikat. Jadi semua duduk director, duduk kuli, semua dia juga. Jadi dia ada hak penuh terhadap harta tersebut. Jadi ini percaya sama percaya. Jadi syarikat baru dikatakan berlaku jika masing-masing berakad untuk itu. Dalam negosiasi, mufawadah tidak disyaratkan samanya modal. Ini mazhab Maliki. Dan tidak pula ada syarat untuk semua pihak tidak boleh menyisihkan harta sehingga semua masuk ke dalam syarikat. Jadi kalau kita letakkan modal 100,000, tak boleh kita sisihkan. Kita katakan buat play safe lah, kita sisihkan 20%, 20,000 kita sisihkan. Ni jangan kacau. Kalau syarikat mufawadah, mesti semua harta syarikat boleh kita kacau. Ini boleh kita gunakan dalam bisnes kita. Jadi itu sebagaimana dah kita terangkan, kalaulah dua-dua pihak tahu akan akad tersebut, tahu risiko ya, dia percaya kepada partner ya, maka apa salahnya? Dia adalah syarikat juga. Itu pendapat yang benar insya-Allah dalam hal ini. Jadi kita tahu ya, dalam hal ini kalau ada permasalahan saja antara dua partner, apalagi kalau syarikat tu lebih daripada satu kepala. Kenapa kau buat gini? Kenapa kau tak buat gitu? Kenapa kau jual ini harga begini? Kenapa tak jual harga gitu? Kadang-kadang kenapa jual dengan pakai cek, tak pakai apa ni? Cash. Itu pun jadi isu. Nanti sedikit demi sedikit apa nanti bergaduh. Tapi biasalah. Kalau mereka tahu akan keadaannya, mereka percaya sama percaya, mereka selalu jumpa, ada banyak mesyuarat dan seterusnya, insya-Allah dibolehkan syarikat mufawadah. Kerana tak semua orang boleh buat kerja tu sendirian, ataupun mesti ada depan mata baru boleh buat keputusan. Kadang-kadang kita serahkan pada partner, suka hati dia lah, apa yang dia anggap apa ni, yang dia rasa baik untuk syarikat, maka buatlah, aku akan setuju. Jadi ini asal. Jadi itu perbezaan syarikat mufawadah serah menyerah dengan syarikat ingan. Dia ada dua harta. Harta daripada dua orang, kemudian dua bekerja dalam harta tersebut. Dan itu perbezaan ini. Perbezaannya amat sedikit sekali sebenarnya. Baik, yang ketiga adalah syarikat wujuh. Wujuh daripada kalimat bahasa Arab wajah. Wajah pun bahasa Melayu sekarang. Pluralnya adalah wujuh. Yang ini wajah-wajah. Jadi syarikat ini dinamakan syarikat wajah sebab dua-dua orang dalam syarikat ini ataupun lebih tidak ada pakai duit. Mereka tak ada modal, mereka miskin, tapi nak buat bisnes. Dan mereka yakin mereka boleh bekerja, boleh buat untung. Tapi modal tak ada. Jadi apa mereka buat? Kedua-dua mereka menggunakan wajah mereka, yakni wajah mereka ni wajah orang yang boleh dipercayai. Pergi kepada supplier barang misalnya, bagaimana kita terangkan, beli komputer. Sama-sama kita beli komputer. Komputer tu RM100,000, baik aku RM50,000, kau RM50,000. Tapi tak beli dengan cash. Biasanya beli dengan hutang. Dan supplier komputer tu percaya pada dua orang ini. Dia percaya sebab dua orang ni boleh jual, pandai buat kerja dan akan bayar balik. Jadi mereka pun dapat komputer tersebut, mereka buka kedai dan sebagainya. Sama-sama jual. Jadi untung mereka bahagikan. Untung mereka bahagikan. Jadi perbezaan syarikat wujud ini dengan syarikat tadi, mereka tidak ada modal. Tetapi kalau komputer itu tidak dapat dijual, macam mana? Dua-dua kena tanggung hutang dengan supplier komputer. Tetapi antara mereka berdua tak ada apa-apa. Mereka dua-dua rugi, tanggung rugi. Sebab kalau dua-dua, kalau untung, dua-dua dapat untung. Jadi kalau rugi, dua-dua mesti dapat rugi. Dan itulah kaedah syarikat. Kaedah syarikat, kaedah muamalat adalah untung mesti dibahagi, rugi mesti dibahagikan. Tidak boleh satu orang saja untung ataupun satu orang saja rugi. Mesti sama-sama. Jadi syarikat wujud ini pun ada khilaf. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, syarikat ini dibolehkan kerana dia adalah satu bentuk pekerjaan, dia bekerja. Dengan demikian syarikat ini dianggap sah. Dan untuk syarikat ini dibolehkan berbezanya pemilikan dalam sesuatu yang dibeli. Kalau tadi dia beli komputer RM100,000, RM50,000, mungkin A kata, baik aku ambil lebih RM60,000, nanti untung aku dapat lebih lah. Engkau ambil 40 misalnya, 40% boleh juga, tidak ada masalah. Baik, syarikat ini dibolehkan berbezanya pemilikan dalam sesuatu yang dibeli sehingga nanti keuntungan menjadi milik mereka sesuai dengan bahagian masing-masing. Imam Syafi'i menganggap syarikat ini batal. Sekali lagi, mazhab Syafi'i kata syarikat wujud ini pun tak boleh. Begitu juga dengan Imam Malik. Kerana yang disebutkan syarikat hanyalah dengan modal dan kerja. Mereka balik kepada kaedah syarikat, mesti ada modal, mesti ada kerja. Yang ini cuma ada kerja, tak ada modal. Modalnya hutang, mana boleh, kata Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Jadi itu kalau kita perhatikan sebenarnya ada modalnya. Cuma modalnya tidak apa ni? Tidak dalam bentuk mereka keluarkan daripada kocek mereka. Tapi fi zimmah, dalam istilah fiqahnya, dia di dalam dalam tuntutan. Sebab dia dah berhutang, seolah dia berhutang. Baik. Jadi itulah yang biasa dilakukan zaman kita sekarang ni. Cuma biasanya kita tak hutang dengan kedai komputer dekat Sim Square tu. Kita akan hutang dengan siapa? Kita kalau pergi kat Sim Square, tak ada orang yang nak berikan kita komputer atau jual kita komputer RM100,000 nilainya. Secara hutang, dia kata awak pergi pinjam daripada bank dulu. Bank kasi saya duit, awak nak ambil ni komputer, awak bayar balik dengan bank pelan-pelan. Biasanya macam itulah. Dan kalau bank berikan pinjaman, dia akan kenakan apa? Kenakan riba. Lambat bayar, kena charge lebih lagi. Lagi lambat, lagi bagus. Dia dapat apa ni? Dia dapat lebih lagi. Kecuali bank-bank Islam lah. Mereka cuba cari jalan keluar daripada pinjaman berunsurkan riba. Zaman dahulu ada syarikat wujud. Syarikatul Abdan, ini adalah syarikat yang keempat, iaitu syarikat badan. Abdan plural untuk badan, jadi badan-badan. Jadi daripada namanya kita dah boleh agak apa makna syarikat Abdan, iaitu mereka gunakan badan mereka dalam syarikat. Jadi dalam kitab mengatakan bahawa dua orang berpendapat untuk menerima pekerjaan dengan ketentuan upah yang mereka terima dibagi menurut kesepakatan. Mereka pun sama, tak ada duit. Mereka tak ada jual barang apa-apa. Tak ada komputer, tak ada kereta, tak ada apa. Tapi yang mereka ada adalah kepakaran, kemahiran. Mereka boleh buat kerja. Jadi berbeza sikit dengan syarikat teruju, mereka tak beli barang. Jadi mereka buat apa? Satu buka kedai, satu lagi buka kedai. Sama ada tempat beza-beza ataupun tempat yang sama. Satu tukang kayu, satu tukang besi. Tukang kayu buat benda daripada besi lah. Daripada kayu yang besi-besi. Baik, jadi orang datang minta upah buat kerusi, perabot dan sebagainya. Ataupun buat kabinet zaman kita, kabinet dapur. Dan begitu juga dengan tukang besi buat barang-barangan yang berkaitan dengan besi contohnya. Jadi akan dapat keuntungan kan? Akan dapat keuntungan. Keuntungan ini akan dibahagi dua. Sama ada secara tepat 50-50 ataupun dengan percentage yang mereka setujukan. 30-70, 20-80 ke. Baik. Jadi kos semuanya mereka kena bayar. Sewa ke apa semuanya mereka kena bayar. Jadi lihat mereka tak ada letakkan modal kat dalam. Mereka hanya letakkan apa? Pekerjaan. Jadi mungkin juga ada ulama menamakan syarikat abdan ni sebagai syarikat amal. Ini memang lagi tepat lah, syarikat pekerjaan. Ataupun syarikat sanak, syarikat para tukang, atau syarikat takabur, syarikat penerimaan, nama-namanya. Baik, antara dalil untuk ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ubaidah dari Abdullah. Dia berkata, aku dan Ammar serta Sa'id pernah bersyarikat dalam memperoleh perolehan perang Badar, yakni harta rampasan perang. Lalu Sa'id datang membawa dua orang tawanan, sedangkan aku dan Ammar tidak membawa apa-apa. Dalam peperangan pun ada syarikat juga. Tapi syarikat dia apa? Collect harta rampasan perang. Dalam konteks ini adalah tawanan perang. Itu semua harta tawanan perang tu jadi hamba. Hamba tu ada harga. Jadi tiga orang, okay, kita dapat apa yang kita dapat, nanti kita kongsi bagi tiga. Kita pergi perang, apa yang kita dapat kita kongsi bagi tiga. Jadi pergi perang tu selain daripada jihad fisabilillah, dia juga akan mendatangkan hasil. Kalau dia mendatangkan hasil, jadi boleh mereka bersyarikat dalam hal ini. Ini mengikut hadis yang sahih. Tetapi dia ada sedikit perbezaan dengan yang kita sebutkan tadi lah. Pekerjaan kita bukan berperang, tapi pekerjaan kita adalah bertukang dan seumpamanya. Jadi mungkin betulkan komputer, mungkin betulkan kereta mekanik, ya kan? Dan apa-apa lagi lah, kontraktor dan sebagainya. Boleh ke tak boleh? Agak-agak boleh ke tak boleh? Kalau kita lihat kaedah Imam Syafi'i, mesti tak boleh. Sebab apa? Tidak ada modal. Ada pekerjaan saja. Sebagaimana dia tak boleh kan, dia tidak benarkan syarikat tu wujud. Sebab syarikat tu wujud tak ada modal, kononnya modalnya hutang. Begitu juga dia tidak benarkan syarikat tu abdan, sebab tidak adanya modal yang boleh dilihat. Dan kenapa kita katakan ulama-ulama seperti Imam Syafi'i ini menitik beratkan tentang modal? Sebab modal lah yang akan mengikat syarikat ni. Modal mengikat syarikat. Modal yang akan beri, akan menjadikan ahli syarikat berkomitmen, berkomited untuk apa ni? Untuk majukan syarikat. Itu antara sebabnya. Kemudian jika ada pertelingkahan nanti, nak bubarkan syarikat apa sebenarnya, ada benda kita boleh pegang, iaitu modal. Jadi itu yang kita nak kena tahu sekarang. Jadi syarikat mesti ada modal asal dia. Jadi ini pendapat mazhab Syafi'i. Jadi beliau mengatakan syarikat modal pekerjaan ini tidak dibenarkan, adalah batil. Tapi kalau kita lihat sebenarnya dia boleh lah, apa salahnya? Walaupun pekerjaan tu mungkin tak sama, tukang kayu tu kerja lagi banyak, ataupun dia punya customer lagi ramai, lagi buat untung berbanding dengan tukang besi contohnya. Tapi ini semua sebenarnya tidak menjadi halangan. Tidak menjadi halangan. Tak boleh kita tentukan betul-betul secara tepat. Bila mereka bergabung saja, mereka telah redha terhadap segala untung rugi. Jadi kekurangan orang ini ataupun partner ini dipenuhi atau ditutup dengan partner yang lagi satu. Itulah namanya syarikat. Kalau kita nak tetapkan kau kerja berapa jam, kau dapat sekian banyak, kau dapat berapa customer, kau dapat sekian banyak, itu bukan syarikat lagi. Itu dah upah-upah. Itu beza. Jadi syarikat tak boleh macam tu. Jadi sebenarnya kita ambil kesimpulan, bab syarikat ni sebenarnya bab yang luas, dia bab yang penting. Tak ada bisnes yang berlaku ni melainkan biasanya dengan syarikat. Jarang orang buat sorang-sorang. Orang yang jual mie rebus tu biasanya bersyarikat juga. Ada orang letakkan modal, dia buat pekerjaan, dia letak modal sikit juga, dan dia dapatkan apa ni, untung lebih besar. Orang yang letak modal tak buat apa-apa, tapi dapat untung juga, boleh lah, apa salah. Yang penting di sini adalah kadar untungnya. Saya takkan baca yang selepas ini, panjang cerita dia. Yang penting di sini adalah untungnya mesti ditetapkan. Untung mesti ditetapkan. Walaupun secara peratusan. Memang mesti ditetapkan secara peratusan. Tak boleh ditetapkan $1,000 campur peratus. Asalnya tak boleh. Saya mesti dapat gaji dan juga dapat apa ni? Percentage daripada untung. Ini sebahagian syarikat mengamalkan demikian kan. Kalau untung syarikat kapal terbang kita ni, kita akan bagi keuntungan ni kepada anak apa ni, anak-anak syarikat. Gaji dah dapat, untung dapat lagi. Asalnya tak boleh. Namun jika pekerjaan mereka itu ada satu pekerjaan yang tetap, yang diketahui kadarnya dan sebagainya, kemudian pihak syarikat mau nak, dia sendiri nak kasih lebihan untung dibagi-bagikan kepada pekerja-pekerjanya untuk naikkan dia punya moral support, kebajikan dan sebagainya kan. Jadi yang ini insyaAllah tidak salah. Gaji dapat, itu lebihan hadiah kita katakan. Itu asal. Tapi kalau tak ditetapkan kadar untungnya, mari sama-sama dengan aku masuk syarikat aku. Okay. Nanti untung kita bagi. Berapa aku dapat, kau akan dapat sebahagian daripada sebahagian daripada untung. Bila ditanya, kau akan dapat, yang takut. Untung mesti kita dapat, untung dapat. Jadi yang macam ini tak boleh. Sebab tak tahu berapa banyak dia akan dapat. Jadi mesti jelas. Nanti orang tu buat kerja, buat apa semuanya, masuk dalam syarikat dan modal apa semuanya, dia akan apa ni, tak akan mendapatkan apa yang dia harapkan. Jadi syarikat ini salah. Dan dalam kitab ini menerangkan ataupun menukilkan kata-kata daripada ulama, secara umumnya tidak ada dalil untuk jenis-jenis syarikat ini. Yang ada cuma keadaan manusia berbuat syarikat seperti ini, seperti itu, seperti itu. Bahkan tidak ada dalil untuk syarat-syarat yang diletakkan oleh ulama. Di nama-nama yang berbeza ni semuanya sebenarnya hanyalah nama-nama yang datang daripada ulama, bukan datang daripada dalil. Jadi tak perlu kata mereka untuk kita susah payahkan orang dengan apa, dengan nama-nama syarikat ini. Daripada sudut, satu sudut betul lah. Jangan susah-susahkan orang syarikat Inan. Saya kata kita belajar 5 kali kat sini pun kita takkan ingat syarikat Inan, syarikat Tul Muqarrabah, Wujuh dan Abdal. Macam-macam lagi ada syarikat haiwan, syarikat macam-macam ada sebenarnya. Yang penting kita nak tahu makna dia. Yang kita nak tahu apa yang tak boleh dalam syarikat. Bukan apa yang boleh dalam syarikat, tetapi yang tidak boleh dalam syarikat. Sebab asal hukum di dalam muamalat, jual beli transaksi antara manusia dan manusia, semuanya boleh selagi tidak ada dalil yang melarangnya. Adapun dalam hal-hal ibadat, asal hukum di dalamnya antara seorang itu dengan Allah SWT, semuanya tidak boleh. Tak boleh kita beribadat selagi tidak ada dalil yang membenarkannya. Itu kaedah yang terpenting dalam apa ni, dalam syariat. Kita ada bab ibadat, kita ada bab muamalat. Bab ibadat tak boleh kita buat sesuatu melainkan adanya syariat, adanya kebenaran. Kalau kebenarannya umum, kita buatlah dia secara umum. Kalau keterangannya khusus, kita buatlah secara khusus. Jadi kalau kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, ingatlah Allah, zikirlah pada Allah dengan zikir yang banyak. Dan bertasbihlah padanya pada siang hari dan petang. Jadi apa, bagaimana kita nak amalkan? Dalil dah benarkan kita untuk ibadat, untuk zikir dan bertasbih. Tapi tak ditetapkan berapa banyak, bila kita nak buat. Kalau nak pakai ayat ini je lah. Jadi kita boleh zikir seberapa banyak yang boleh tanpa limit. Tanpa limit. Tidak kira waktu. Kalau tidak ada dalil lah yang melarang kita daripada zikir kat sesuatu tempat, misalnya dalam bilik air ke dan tempat-tempat najis contohnya, ataupun ketika qada hajat, maka kita boleh zikir. Dan tidak boleh kita mengkhususkan zikir itu untuk waktu tertentu, bilangan tertentu, 1,000 kali setiap hari misalnya, ataupun 100 kali setiap kali. Tak boleh. Ataupun pada hari tertentu. Sebab ayat itu apa? Umum. Jadi kita umumkan. Kalau kita khususkan, maknanya kita dah pandai-pandai mensyariatkan sesuatu dalam agama malam ya'zan bihillah, yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, selawat atas Nabi, wahai orang yang beriman, selawatlah kepadanya dan bertaslimlah kepadanya. Adakah disebutkan berapa kali, bila, hari apa dan sebagainya? Kalau nak ambil ayat ni saja, tidak ada. Jadi kita umum. Kalau kita nampak orang sedang selawat, kita tak boleh tanya kenapa kamu selawat. Dia pun tak boleh kata kita kenapa kamu tak selawat. Pasal asalnya boleh, bila-bila saja, berapa banyak kali boleh saja. Kecuali bila ada dalil yang menetapkan secara khusus, contohnya baca Al-Quran. Dalam ayat Quran Allah SWT perintahkan kita baca Al-Quran secara umum. Faqra'u ma tayassara min Al-Quran. Maka bacalah kalian apa yang mudah daripada Al-Quran. Jadi asalnya kita baca apa juga ayat daripada Al-Quran. Yang penting mudah untuk kita baca. Yang susah-susah sampai kita tersalah-salah, jangan, tak payah baca, tak apa. Sampai kita mudah, atau sampai kita dah pelajari sampai mudah, baru kita baca. Tetapi di dalam solat, kita ada beberapa, kita ada satu surah yang wajib kita baca, yang dikhususkan oleh syariat untuk kita baca, itu surah apa? Surah Al-Fatihah. Jadi ketika itu tak boleh kita baca surah-surah lain yang mudah. Mesti baca Al-Fatihah. Lagi-lagi Nabi SAW kata, la solata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Kemudian di dalam beberapa solat, Nabi SAW biasa membaca surah-surah tertentu contohnya. Dalam solat witir, baca suratul a'la, surah kuliah, qul huwallahu ahad. Subuh pada hari Jumaat, Nabi SAW baca alif lam mim sajadah, surah al-insan, dan seumpamanya. Jadi yang demikian kita pun khususkan, sebab Nabi SAW khususkan bacaan-bacaan ini. Itulah caranya kita beribadat. Kita mengumumkan dalil-dalil yang umum, kita khususkan dalil-dalil yang khusus. Baik, jadi dalam bab muamalat yang kita bahaskan ini, asalnya semua boleh, sehingga ada larangan daripada syariat yang melarangnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi insyaAllah kita berhenti di sini dahulu. Yang benar dan yang hak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah dan silap daripada diri saya. Qulu qawli hadza astaghfirullah azim li wa lakum wa sa'iril mu'minina wal mu'minat. Innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.